Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf, menimbang perihal adanya Bank ASI, bagaimana hukumnya? Apakah perlu kita dukung? Sebab kalau kita lihat, maka ada banyak juga mudharatnya, khususnya perihal nasab. Seperti misalnya terjadinya percampuran nasab jika distribusi ASI tersebut tidak diatur secara ketat. Ketidakketatan ini sangat mungkin sekali terjadi dalam proses pendataan dari pihak Bank ASI dan juga dari pihak orang tua si bayi yang menggunakan Bank ASI untuk menjaga nasabnya. Sebagai contoh misalnya seorang bayi yang ibunya tidak menghasilkan ASI, maka ia akan membeli ASI sesuai kebutuhan bayinya beberapa liter dan itu terjadi setiap hari. Maka akibatnya semakin banyak data ibu-ibu ASI yang harus dicatatnya. Dan ini tentu saja merepotkan dalam pencatatan hubungan ibu susuan bagi si anak. Ini kalau memang ketat dalam pencatatan. Bagaimana kalau tidak ketat? Bukankah akan lebih berbahaya? Kemudian pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar. Terlalu berat ditanggung oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian ASI yang disimpan dalam bank berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya. Bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis. Sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. Dan kemudian dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan ketika melihat peluang penjualan ASI kepada bank dengan harga tinggi, mereka akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya dan sebagai gantinya mereka memberikan susu formula untuk anak-anak mereka. Dan kemudian ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta akan semakin malas menyusui anak-anak mereka karena bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapapun. Jadi bukankah sebaiknya Bank ASI itu dihindari Bu ya? Karena menolak madorot itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan demi menghindari percampuran nasab yang akan menyebabkan masalah baru yang lebih kompleks. Baik. ASI. Yang pertama yang harus kita yakini bahwa air ASI tidak akan tergantikan dengan apapun. Itu hanya kliniknya dokter pembohong yang mengatakan susu merek itu bisa menyamai dengan ASI. Itu ustadz, itu dokter bohong dia. Gak ada yang bisa menyamai ASI. Kan ada promonya. Susu ini menggantikan, komposisinya menggantikan ASI semuanya. Gak ada. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Maka berusahalah selagi masih bisa menyusui anak-anak. Berikan susu kepada anak-anak Anda. Kedekatan Anda dengan anak, ada air susu yang harus Anda berikan. Ada sebagian wanita zaman sekarang mempertahankan body, model segala macam, gak mau nyusui dan sebagainya. Unik. Anda tahu serigala? Atau kelinci? Atau meong? Dia masih menyusui anaknya. Kalau ada seorang ibu ogah-ogahan menyusui anaknya, maka ketahuilah dia kalah sama meong. Ayo meong, dia tidak ngerti undang-undang. Bahkan dia juga tidak pernah kenal datang bahasanya air susu kucing, ASK. Kucing tidak pernah tahu bahwasanya air susu kucing lebih bagus daripada yang lainnya. Tidak pernah tahu. Fitrahnya hidup. Fitrahnya, karena dia hanya berjalan dengan fitrahnya. Manusia diberi oleh akal mematikan fitrah. Seorang wanita ngejar karir. Dia ngejar karir, lebih mencenang. Dia harus praktek, mungkin sudah jadi seorang dokter, pergi kemana. Anaknya dikasih, disusukan kepada kambing. Susu-nyusu sama kambing. Ini sedikit kritik ya, biar semuanya peduli kepada anak. Karena dengan ASI itu banyak hal yang bisa didapat, kekebalan, termasuk lebih jauh daripada kena diabetes pada akhirnya, lebih jauh dengan bermacam-macam penyakit. Urusan susu ASI, air susu ibu, satu. Yang kedua, ada hukum di saat yang menyusui adalah bukan ibunya sendiri. Hukum di dalam Islam namanya hukum ridha, kemahroman. Menjadi mahram, mahram itu menjadi orang yang tidak boleh dinikahi karena susuan. Mahram itu ada tiga, yang pertama mahram nasab, itu jelas. Seorang anak tidak boleh menikahi ibunya, seorang anak tidak boleh menikahi anaknya, seorang keponakan tidak boleh menikahi bibinya, itu adalah mahram nasab. Tapi ada mahram karena susuan. Sebab susuan, jika ada seorang anak perempuan, ada seorang anak perempuan nyusu kepada istri saya, maka dia menjadi saudara susuan dengan anak-anak saya. Kalau dia perempuan, tidak boleh menikah dengan anak laki-laki saya. Kalau dia laki-laki, tidak boleh menikah dengan anak perempuan saya. Kalau dia perempuan pun, saya tidak boleh menikahi dia. Lihat, mahram karena susuan. Maka hati-hati. Seorang anak menyusui kepada istri saya, ada 10 lagi menyusui kepada istri saya, maka semuanya menjadi saudara susuan, tidak boleh saling menikah. Asmada, kalau menikah tidak sah pernikahannya. Kalau terpaksa dinikahkan jadi zina. Nah, tapi ada aturannya, kapan mahram susuan ini baru terwujud menjadi mahram, bukan muhrim ya, muhrim bapak haji, mahram. Kapan mahram susuan ini terwujud? Yang pertama adalah bayi menyusu di bawah umur 2 tahun. Kalau bayi tua suami nyusu kepada istri, enggak akan jadi anak susuan. Nah, sering ada pertanyaan. Bayi umur 2 tahun, sebelum 2 tahun. Yang kedua, dalam menyusu sang anak tersebut lebih daripada 5 kali susuan. 5 kali susuan itu maknanya, kalau dia menyusu yang pertama tanpa harus dilepas, dia ngelepas sendiri, dihitung 1. Kita nanti kalau sudah pengen lagi dikasih minum, kelepas sendiri, dihitung 2. Masalah waktu bisa berbeda, ada mungkin minggu ini, hari Jumat ini 1, Jumat berikutnya sekali, Jumat yang penting 5 kali. Yang ketiga, memang jarang disebutkan dalam kitab fikih, sengaja kita tambah, memang dijelaskan oleh para pensyarah fikih. Kita tambahkan syarat yang ketiga adalah, bayi, bukan kita yang nambah, kita masukkan, dijelaskan oleh para ulama. Yang ketiga adalah, susu diambil dari ibu yang masih hidup, biarpun diberikan setelah mati. Ini isyarat akan adanya bang asi. Artinya, bisa saja susu diambil, dikalengin, diabadikan, orang yang meninggal dunia, disusui oleh orang, disusukan kepada bayi, maka bisa nyambung. Lah kalau sudah terbukti 3 hal ini, bayi yang disusu waktu hidup, orang mati gak punya susu lagi. Bayinya kurang dari 2 tahun, nyusunya lebih tidak kurang dari 5 kali, dan susunya diambil waktu hidup, maka ketahuilah, anak tersebut menjadi anak susuan bagi sang ibu. Dan bagi anak susuan bagi suami atau yang punya susu. Suami yang menjadikan sebab susunya keluar. Dan sang anak tersebut menjadi saudara susuan dengan semua anak-anaknya ibu tersebut. Tidak boleh saling menikah. Nah, dengan adanya bank susu harus waspada. Pertama yang paling diutamakan adalah urusan syariat. Kedua urusan kesehatan. Pertama urusan syariat, kalau memang betul ada bank susu harus benar-benar siap dengan SDM untuk mencatat siapa yang beli susu. Yang beli susu adalah ibu begini, harus kasih pembekalan berapa kali nanti nyusu di situ. Oh, kalau sudah terbukti 5 kali laporan dicatat, berarti ini sudah anak susunya, anak susuan ibu yang punya susu ini. Siapa lagi yang mengambil susu merek ibu siapa ini? Oh, ada orang lagi, dicatat semuanya. Kalau tidak, akan bercampurnya kemahroman ini. Mungkin bisa saling menikah dan tidak sah pernikahan. Ini syariat nomor 1 yang paling penting. Nah, karena khawatir ranconya demikian ini, maka lebih baik dihindari. Betul, lebih baik dihindari urusan bank susu. Yang kedua adalah urusan kesehatan juga. Ada beberapa penyakit yang bisa tersebar dengan cairan-cairan yang teralirkan. Bukan dengan nafas, bukan dengan ini. Misalnya HIV. HIV dalam berdampingan begini tidak akan menular. Akan tapi bisa terjadi tukar-menukar cairan hubungan suami istri, akan tertular. Atau minum air susu akan tertular. Katanya sebegitu. Kalau ada salah mohon dikritik. Ada beberapa. Artinya memang betul-betul harus disterilkan ini yang punya air susu siapa dan sebagainya. Dan ini memang perlu perangkat yang mahal sekali. Kalau seandainya harus diadakan, harus waspada dalam hal ini. Jangan hanya ngejar target nanti, ternyata semua kena penyakit. Baik, ini yang kedua, maka harus waspada, takut tidak sehat. Kemudian jelas, jika masalah kualitasnya turun, iya. Kualitas turun, iya. Kesimpulannya apa? Memang sebaiknya dihimbau para wanita untuk semangat menyusui anak-anaknya. Jangan hanya ngejar karir, kan wanita karir, banyak duit dan sebagainya. Jaga body, jaga ini dan sebagainya. Hati-hati. Kemudian, yang kedua, setelah bagai kita himbau kepada semuanya untuk bisa menyusui anak-anaknya, jika lah, bank susu kadang juga diperlukan kalau memang tiba-tiba ada seorang ibu yang memang tidak keluar ASI susu. Kalau masih Anda keluar air susu, kok Anda ngambil susu orang lain, itu yang rusak cara berpikir Anda. Dikasih gratis sama Allah masih beli, ini mubazir itu. Dan lebih mahal nanti jatuhnya dari susu apa tadi itu, lebih mahal. Jadi kalau memang ternyata ada yang tidak punya air susu, maka alangkah baiknya kalau minta tolong kepada siapapun yang punya susu, tapi dengan catatan juga tadi, secara syariat diperhatikan, dicatat anak susumu nanti, kalaupun harus membayar gak apa-apa. Dan kadang diperlukan, di sebagian negeri maju memang ada semacam itu, karena mereka tidak berbicara syariat, mereka mengerti tentang nilainya ASI. Di negeri-negeri maju ada namanya bank susu, cuman mereka terlepas dari urusan syariat, mereka bank susu. Bahkan sampai mereka itu bank sperma ada, na'udzubillah. Jadi ada seorang mungkin pengen orang kaya begitu. Mungkin ada ini modelnya begitu, mungkin seperti itu, karena bank sperma untuk dibuat, untuk dibuahi dia oleh sperma tersebut, ada. Ini sudah keluar daripada syariat semuanya itu. Termasuk bank ASI, itu hati-hati, kalau tidak diwaspadai, betul akan keluar dari syariat, itu urusannya adalah halal haram, dosa. Kemudian yang kedua adalah urusan kesehatan yang terpenting, ya. Kemudian yang ketiga adalah urusan hilangnya kasih sayang, itu bisa saja kepada anak. Oh, bisa nyusui, kok tidak mau nyusui. Mempertahankan karir dan sebagainya. Hati-hati ya, itu saja mungkin. Jadi kalau disimpulkan, memang lebih baik tidak usah buat bank ASI, lebih baik ibu-ibu semua dikasih pembekalan, khusus yang wanita karir. Jangan sampai anaknya suruh nyusu sama kambing. Jadi wanita karir, anakmu sama nyusu sama kambing. Semoga ini ada kesadaran seperti itu. Baik, jawabannya adalah sama. Baik, betul lah bacanya, lebih baik. Tadi dari yang bertanya sudah mengerti, lebih baik tidak usah diadakan bank susu. Kalaupun harus diadakan, perhatikan dua hal tadi. Urusan syariatnya sama urusan bagaimana bisa menjamin kebersihan tentang air susu tersebut. Wallahu a'lam bissawab.